بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita mempelajari tajwid yang diperuntukkan untuk para pemula. Dan pelajaran ini disiarkan oleh Radio Salafi Indonesia atau Radio Rashid. Dan ini adalah merupakan pertemuan kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahaminya dan kemudian mengamalkannya dalam ibadah kita sehari-hari. Sekali lagi ikhwanuna barakallahu fikum. Pelajaran pertama kita mengenai makharijul huruf benar-benar kami pesankan kepada para pendengar dan juga yang hadir di masjid ini untuk benar-benar dihafalkan, kemudian difahami dengan baik. Ketika kita telah melalui beberapa pembahasan, kami benar-benar mengharap kepada para pendengar dan juga yang hadir di sini untuk memahaminya. Ketika saya bertanya kepada antum, apakah makhraj al-jawf dan apa huruf-huruf yang bersumber dari al-jawf, maka saya harapkan antum semua sudah bisa menjawabnya. Tidak perlu melihat ke buku atau melihat kepada catatan. Demikian juga dengan makhraj al-halq. Dan ini sebagai juga sebagai tugas bagi para pendengar untuk bisa menyebutkan apa makhraj al-halq, kemudian terbagi menjadi berapa makhraj al-halq itu. Kemudian apa saja makhrajnya dan kemudian huruf-huruf apa yang keluar dari makhraj al-halq. Kemudian kita telah memasuki makhraj al-lisan. Kita telah memasuki aqsal lisan. Kemudian aqsal lisan yang kedua, aqsal lisan atau pangkal lisan atau pangkal lidah, setelah makhraj qaf, kemudian ihda hafatail lisan, salah satu sisi tepi lidah dengan gigi-gigi geraham belakang atas. Dan pembahasan terakhir kita sampai kepada adna hafatil lisan. Begitu? Ada yang hadir terakhir? Iya. Empat huruf apa? Huruf lam. Maka ketika ditanya Huruf lam makhrajnya apa? Maka kami harapkan antum semua yang hadir di sini bisa menjelaskan. Ya. Makhraj dhad di mana? Bisa menjelaskan dan sekaligus mencontohkannya. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya pelajaran makharijul huruf ini sangat terkait dengan pelajaran sifatul huruf, sehingga di sini saya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pengucapan huruf tersebut, karena apabila saya jelaskan dengan rinci maka terpaksa saya akan menjelaskan juga tentang sifatul huruf. Sehingga bagaimanakah pengucapannya yang tepat, kemudian ya dengan sifat-sifatnya, kemudian bagaimanakah pengucapan yang tidak tepat atau salah, maka insyaallah akan kita ulangi kembali pembahasannya setelah kita mempelajari atau bersamaan dengan mempelajari pelajaran apa? Sifatul huruf. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang makharijul huruf al-lisan, yang al-lisan ini ketika dia mengucapkan suatu huruf tidaklah berdiri sendiri namun berkaitan dengan bagian-bagian tertentu di dalam rongga mulut, seperti langit-langit yang sejajar dengan makhraj tersebut, kemudian dengan gigi-gigi yang ada di dalam rongga mulut dan bagian dari gigi-gigi tersebut. Dan ini sudah kita pelajari ketika menyebutkan makhraj qaf, kaf, ya, jim, shin, ya, dad dan lam. Dan insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan meneruskan kembali untuk makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun adalah tarful lisan dengan gusi atas yang sejajar. Disebutkan di dalam beberapa kitab bahwasanya makhraj nun itu tarful lisan ma'alissa as-sanaya al-'ulya, yaitu ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Nanti kita akan sampai kepada makhraj, ya, ujung lidah dengan pangkal atau akar gigi seri atas, ya. Namun yang dijelaskan di sini makhraj nun adalah ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Kalau disebutkan dengan pangkal gigi seri atas atau akar gigi seri atas berarti bagian setelah gigi langsung. Namun ini adalah dengan gusinya, ya, bukan dengan pangkal giginya. Kita baca na, na, ni, nu, ban, ya, na, ni, nu, ban. Coba banna. Biasanya sebagian kita atau kita dapati anak-anak kita yang masih kecil mengucapkan huruf nun dengan menempelkannya, menempelkan lidah dengan gigi. Nah, ya, yang demikian adalah tidak tepat, tetapi dengan gusi. Ya. Kemudian kita beralih kepada makhraj yang berikutnya, yaitu tarful lisan, ujung lidah dengan melibatkan sedikit bagian dari punggung lidah. Kalau tadi adalah ujung lidah, kalau tadi adalah ujung lidah, kalau sekarang adalah melibatkan sedikit dari punggung, punggung lidah, yaitu bagian lidah atasnya. Dengan apa? Dengan gusi. Dengan gusi. Seperti pada hampir berdekatan dengan huruf nun tadi. Kita baca. Ro. Ro. Ro. Ri. Ru. Dor. Dor. Nanti kita akan jelaskan ya pengucapan ro yang tepat dan juga kesalahannya bersamaan dengan pembahasan sifatul huruf insyaallah. Rari ru bar ya. Barra. Sehingga apabila kita dapati anak-anak kita mengucapkan ro tetapi tidak ya, lidahnya tidak menempel ke gusi ya, itu pertanda dua ya kemungkinannya. Pertama ya, anak kita cedal ya, cedal jadi tidak bisa menggetarkan ujung lidah. Yang kedua ya, salah di dalam pengucapannya, yaitu menggunakan apa, menggunakan tenggorokan atau kerongkongan bagian atas atau sejajar seperti makhrajnya ghain ya, gho gho ya, gho. Ini biasanya diucapkan oleh saudara kita yang berasal dari daerah Sumatera, tepatnya di daerah Palembang ya. Mereka sering mengucapkan ro ya atau huruf r dalam bahasa kita dengan menggunakan kerongkongan atas ya, ro ya. Ini adalah pengucapan yang tidak tepat. Mereka mengucapkan roti, mereka roti ya, ini adalah apa, pengucapan yang tidak tepat. Sehingga apabila kita dapati anak kita mengucapkan ro atau r dengan cara pengucapan tersebut, maka kita upayakan untuk melatihnya ya sedini mungkin ya. Karena kami dapati ada beberapa anak yang tidak cedal bisa mengucapkan ro, tetapi karena kurang dilatih oleh orang tuanya sehingga sampai seumuran SD atau madrasah masih tidak bisa mengucapkan huruf ro dengan tepat. Kecuali memang anak itu cedal ya, tidak bisa mengucapkan apa, huruf ro. Kita lanjutkan pada makhraj berikutnya. Tarful lisan ma'usul as-sanaya al-ulya. Ujung lidah dengan usul, dengan pangkal gigi-gigi seri atas. Sanaya, sanaya sebagaimana kita sebutkan kemarin tentang nama-nama gigi ya. Ya berarti di atasnya gigi seri yang dua ya. Kita baca. Hurufnya ada tiga, huruf ta, dal dan bo. Kita baca. Ta. Ta. Ta. Ti. Tu. Bet. Ingat? Ya. Bet. Ya. Di sana memiliki sifat yang nama sifat hams atau seperti ada desisannya. Nah, desisan itu kita keluarkan pada makhrajnya. Ya. Tidak pada tempat yang lainnya. Sering berpindah dari satu makhraj ke makhraj yang lain. Kita baca bet. Bet. Jangan bet. Ya. Kalau Anda mengucapkan bet seperti ini, maka salah. Karena di situ desisnya berubah menjadi desisnya sin. Kita baca bet. Bet. Tati tu bet. Tati Batta. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ya, sekali lagi, maka lidah kita latih untuk menetapi makharijul huruf yang telah kita pelajari ini. Ya. Walaupun kita harus membacanya seperti membacanya anak-anak yang mau baru belajar. Kami dapati beberapa ikhwanuna dan beberapa thullabul ilm membaca Al-Quran dengan bacaan yang cepat, membaca Al-Quran dengan bacaan yang cepat, ya, dalam keadaan apa, penguasaan dia terhadap makharijul huruf belum sempurna, ya, sehingga bacaan itu tidak terdengar dengan jelas, ta-nya, kaf-nya, qaf-nya, dan huruf-huruf yang lainnya. Sehingga kami harapkan kepada ikhwanuna yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan siaran radio ini bisa, ya, bersabar melatihnya dengan apa? Dengan pelan-pelan. Semuanya itu, ya, semuanya yaitu pembaca Al-Quran yang membaca dengan lancar dan cepat itu awalnya tidak langsung bisa dengan cepat, ya. Tetapi apa, dengan pelan-pelan terlebih dahulu. Kalau kita dapati kita membaca Al-Quran cepat, ya, kok tidak jelas semuanya makhrajnya, ya, maka kita kembali dengan baca perlahan sampai makhrajnya jelas, ya, dan tepat. Kita lanjutkan pada huruf berikutnya, huruf dal. Kita baca dadidubad, ya. Tetap di makhraj seperti makhrajnya ta, ya. Cuman dal tidak dibaca seperti ta, ya. Kalau ta itu ada disisnya, kalau dal tidak, ya. Sekali lagi, huruf ta dan huruf t itu tidak sama, ya. Sekali lagi ya ikhwah, huruf ta dan huruf t itu tidak sama. Mungkin makhrajnya sama, ya. Tetapi, ya, sifatnya tidak sama. Kalau T itu tidak ada desisnya. Ya. T, huruf T, ya. Misalnya tapi, ya. Antum tidak mengucapkannya dengan tapi. Ya. Tetapi, ya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi, sehingga kalau antum mengucapkan huruf T, jangan dibaca seperti huruf T. Ya. Antum. Ya, gitu ya. Jangan antum. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Karena kita ini orang Indonesia, ya, terbiasa mengucapkan dengan huruf T, sehingga huruf T pun dibaca seperti huruf apa? Huruf T. Ya. Antum. Ya. Ini adalah pengucapan yang kurang tepat. Demikian juga dengan huruf dal. Sekali lagi kita baca dadidubad. Coba. Dadidubad. Badda. Badda. Dan huruf dal, saya tegaskan di sini juga tidak sama dengan huruf apa? Huruf D. Ya. D. Anda merasakan perbedaannya? Kalau dal, ya, sekali lagi, ya, para pendengar, ya, kalau dal, coba antum letakkan ujung lidahnya, ya, dengan bagian di atasnya gigi seri antum, ya, di atasnya gigi seri anda langsung, ya, bagian yang seperti ada dagingnya itu, ya, dari gigi tempelin lidahnya, kemudian naikkan sedikit. Nah, disitulah tempatnya, ya, da, coba. Da, di, du, bad, badda. Sekarang bandingkan dengan huruf D. Coba bandingkan. Antum baca huruf D. Coba. D. Da, di, du, bad. Nah, itu huruf apa? Huruf D. Ya. Itu tidak letaknya bukan di pangkal gigi, ya, atau di usul as-sanaya, tetapi di mana? Di gusi, ya, sama dengan huruf nun. Jangan disamakan, ya. Kalau di apa mushaf terjemah, di situ ada yang namanya transliterasi, ya, padanan, dipadankan antara huruf dal. Bahasa Indonesianya apa? D. Ya, ini tidak sepenuhnya tepat, ya. Hampir mirip, tetapi apa? Tidak sama. Ya, sehingga setelah mengetahui ini, kalau membaca surah Al-Ikhlas misalnya Qul huwallahu ahad. Ya gitu ya. Tidak dibaca ahad. Allahus samad. Ya tidak dibaca Allahus samad. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ke huruf apa? Huruf lo. Kita baca lo. Lo. Lo. Ti, tu, bapu, bapu, kalau dalam bahasa Indonesia itu dipadankan dengan th, ya, th, maka ya kalau orang tidak belajar makharijul huruf akan membaca qa dengan apa, so, ya, ini adalah pengucapan yang tidak tepat. Cara pengucapan to ini nanti juga akan kita bahas dalam pelajaran sifatul huruf, yaitu dengan mengangkat lidah bagian apa? Lidah bagian belakang. Lidah bagian belakangnya kita angkat, ya, kita rapatkan ke arah langit-langit. Kita baca bo, pi, tu, bapo, bapo. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan qurful lisan yang selanjutnya. Qurful lisan yaitu ujung lidah. Dengan bagian di antara gigi atas dan bawah. Yaitu ujung lidah. Ya, dengan bagian di antara gigi atas dan bawah. Lebih dekat kepada gigi bawah. Dengan menyisakan ya celah sempit antara ujung lidah dan gigi. Kita baca. Yang dari celah sempit itu memungkinkan adanya aliran udara atau aliran suara. Kita baca. Hurufnya yang pertama adalah sin. Kita baca. Sa. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bassa. Bassa. Kalau huruf sin ini insyaallah sebadan dengan huruf s, ya, huruf s. Sasisu bas, ya. Sasisu bas. Bassa. Bassa. Huruf sin ini ujung lidahnya sekali lagi tidak menempel, ya, tidak menempel. Kalau antum tempelkan akan menjadi apa, huruf apa? Huruf sa. Huruf apa? Sa. Tidak menempel. Jadi masih ada celah antara ujung apa? Ujung lidah dengan apa? Dengan gigi. Kalau antum tempelkan akan jadi apa? Huruf sa. Ya. Kita lanjutkan huruf zai. Z. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Baz. Baz. Ya. Bazza. Bazza. Bazza. Ya. Dan juga huruf Z ini tidak, sekali lagi, tidak menempel. Ya. Ujung lidahnya tidak menempel. Masih ada celah. Kalau menempel, antum tempelkan ujung lidahnya, maka akan menjadi huruf apa? Zal. Ya. Ya. Baz. Antum tempelkan jadi baz. Baz. Ya. Ya. Mantap. Maka antum jaga tidak menempel. Sebagaimana huruf apa? Huruf sin. Kita lanjutkan huruf berikutnya. Huruf sad. So. So. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Basso. Basso. Ya. Yang telah kita pelajari tadi dari makhraj huruf nun, ra, ta, dal, ta, kemudian sad, zai dan sin, ya, diharapkan difahami dengan baik-baik. Ya. Jadi sejauh mana antum faham, ya, terhadap huruf-huruf ini, yaitu ketika antum membaca Al-Qur'anul Karim, ya, antum bisa meletakkan, tergambar bagi antum, ya, letak makharijul huruf ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Sekarang saya mau melihat huruf ta, ya. Sudah tingkatan refleks, ya. Ya. Kita bisa menempatkan makharijul huruf itu dengan apa? Dengan tepat. Dari ta, ya. Dari ta ke ta dan selanjutnya. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada yaumul jumuah biiznillahi ta'ala. Ila huna darsuna dan pelajaran ini disiarkan oleh Radio Salafi Indonesia atau Radio Rashid dan juga Radio Mirasul Anbiya Indonesia. Barakallahu fikum atas perhatiannya dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi kaum muslimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.